السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الله. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أما بعد، أهلا وسهلا بحضوركم الأستاذ الحبيب طاهر بن عبد الله الكافي كوتا باغيل كوتا أهل السنة والجماعة yang dulu-dulu dipimpin dan dikuatkan oleh Al-Habib Tauhid bin Abdullah Al-Kah. Dan sekarang alhamdulillah, tolong nanti supaya dilihatin bagaimana meludaknya teman-teman lucunya maaf. Karena kangen dengan beliau ini ya, alhamdulillah. Dan kami sebagai anggota Al-Habib Jamaah senantiasa berdoa khusus untuk Al-Habib Tauhid bin Abdullah dan Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Mudah-mudahan beliau beli ini dipanjang umur sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau ditaufik hidayah oleh Ta'ala. Dan kami sebagai anggota swaja sangat membutuhkan pemantapan kami-kami ini sebagai ahli swaja jemaah. Karena apa? Alhamdulillah manggil sebagai kota swaja, mudah-mudahan ya sampai akhir kiamat berdoa swaja semua. Mengutip daripada acara yang diberikan oleh Al-Habib Rizik bin Syihab, beliau menyerukan persatuan dan menegakkan keadilan hukum. Tapi kami montok dengan hormat Al-Habib Tauhir bin Abdul Qaf untuk mempersatukan umat Islam dalam itikad ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada manggil Jawa Timur, Indonesia, tapi seluruh dunia mudah-mudahan ya Allah, Allah Ta'ala mempersatukan umat Islam ahlu sunnah wal jamaah. Biar tidak ada unsur-unsur syiah, tidak ada unsur jil dan lain-lainnya. Ini yang kami minta. Karena saya sangat mengharap pemantapan daripada beliau ini. Demikian atas nama Ketua Swaja dan atas nama Tamir Masjid, Ihdinash Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.